Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fadfillah rahiman ya Allah wa'alaikum. Kita lanjutkan pelajaran kita. Tadi pertemuan ke 41 masuk di bab syahadah, itu persaksian, ya masih dalam pembahasan tentang peradilan. Sebelumnya kita akan sedikit mengulangi atau menjelaskan tentang di bab warisan. Ada pertanyaan masuk berkaitan dengan syarat warisan, syurutul irsi di halaman 201. Di halaman 201 yaitu tentang syurutul irsi, ya, syarat-syarat warisan, yaitu yang syarat ma'rifatu idla'ihi lil mayyit bi qorabatin aw nikahin aw wala'in. Maksudnya adalah, kemarin sudah kita jelaskan, itu mengetahui idla', yaitu hubungan si ahli waris dengan mayyit itu lewat apa, yaitu hubungan karena nikah atau kekerabatan, ya, atau yaitu wala', itu pemerdekaan budak, karena memerdekakan budak. Jadi harus diketahui apa hubungannya seperti apa. Kemudian yang syarat berikutnya, yang keempat, yaitu al ilmu bi jihatil irsi. Dia arti mengetahui secara rinci, yaitu arah dari warisan atau jalur jalur dari apa warisan itu tadi seperti tadi, yaitu dari jalur karena pernikahan atau kekerabatan atau wala, tapi lebih detail yaitu sebagai sebagai apa posisinya, ya. Misalnya kalau kekerabatan itu sejauh mana posisinya sebagai apa, ini secara detail harus diketahui. Dan ini syarat ini khusus untuk qadhi atau mufti. Ya, sehingga sebagaimana disebutkan di ta'liq, di munisalis juga ada, maka qadhi atau mufti itu tidak bisa menerima persaksian seorang secara mutlak. Misalnya ada orang yang mengatakan ini si fulan ini adalah ahli waris dari si mayit. Nah, ini harus apa? Harus diketahui secara detail posisinya sebagai apa. Jadi dia nanti benar-benar ahli waris atau tidak, ya. Posisinya sebagai apa? Saya misalnya apa? Kalau di ta'liq itu contohnya ya, maka tidak cukup menyatakan huwa ibnu amihi, dia adalah anak dari pamannya, jadi sepupu mayit, sampai sampai diketahui secara detail ini sepupu paman-pamannya dari mana, paman jauh atau langsung. Nah, apakah nanti dia terhijab atau bagaimana, nah ini benar-benar harus diketahui. Dan ini adalah khusus untuk qadhi atau mufti, maksudnya adalah kalau pembagian warisan ini ditangani oleh qadhi atau mufti, maka qadhi atau mufti harus mengetahuinya. Tetapi tidak disyaratkan untuk pelaksanaan pembagian warisan itu ditangani oleh qadhi atau mufti. Tapi kalau ditangani oleh qadhi sama mufti, maka dia harus mengetahui yaitu jihah il-irsi, detail dari jalur apa hubungan kedekatan antara si ahli waris dengan mayit, ya. Jika ditangani oleh ahli al-qadhi atau mufti atau orang lain yang ditunjuk oleh ahli waris untuk menangani pembagian ini, ya dia harus mengetahui. Maka ini korelasinya nyambungnya ke bab kismah yang baru saja tadi kita bahas, ya, yang sebelumnya, ya, di tadi pagi ada bab kismah, yaitu pembagian harta, harta itu mustarok. Maka masuk juga di situ adalah yaitu harta warisan. Maka si Qasim pembagi itu kalau dari ditunjuk oleh qadhi, bisa ditunjuk oleh qadhi, bisa juga dia diangkat oleh asyuraka. Nanti ya, maksudnya ini tadi sama dengan bab kismah tadi, ya. Sama dengan bab kismah tadi. Jadi tidak disyaratkan kemudian yang membagi adalah qadhi atau mufti. Ya, bisa yang lain yang diangkat oleh yaitu para ahli waris, ya, pemilik harta yang mustarok tadi, ya. Dan nanti yang mengurusi itu qadhi mufti atau yang bertanggung jawab melakukan pembagian, ya, maka harus mengetahui ini tadi, apa, jihatil irsi. Kemudian sebentar ada lagi yang lainnya. Tentang sekalian itu daur hukmi. Ini kemarin sebenarnya sudah kita jelaskan. Mawani al-irsi, penghalang warisan, dia nggak bisa dapat warisan kalau di situ terjadi daur al-hukmi. Daur itu perputaran yang tidak berujung, yang daurnya adalah hukmi. Ya, saya dibuka di halaman yang sama atau 202. Ya, di matan halaman 202, mawani'u al-irsi. Ada namanya daur al-hukmi, kita ulangi, ya, semoga bisa lebih memahamkan. Ya, kita lihat penjelasan di Munis Dalis, di Ta'liq juga ada, tapi terlalu ringkas, ibarohnya agak sulit dicerna kalau terlalu ringkas. Ya, jadi isbat sesuatu, daur hukmi itu di sini adalah menetapkan sesuatu yang dia kalau menetapkan sesuatu menjadi berkebalikannya. Ya. Itu menetapkan sesuatu, kalau sesuatu ini ditetapkan, malah nanti hasilnya adalah negatif. Gitu. Itu secara teori globalnya seperti itu, ya, daur hukmi. Nah, contohnya bagaimana? Yaitu si mayit punya saudara. Yang saudara ini mendapatkan semua harta warisan. Nah, kemudian saudara mayit ini berikrar, mengakui bahwasanya si fulan ini adalah anaknya mayit. Si fulan anaknya mayit. Ya. Maka aturannya adalah si ikrarnya dari saudara mayit ini tadi, ikrarnya bahwasanya si fulan adalah anaknya mayit, ikrarnya itu bisa diterima, sah, ya. Sah dengan syarat saudara mayit itu mendapatkan warisan. Ya. Jadi ikrar dari saudara mayit ini bisa diterima sah kalau saudara mayit ini tadi mendapatkan harta warisan. Ya. Akan tapi, ya. Jika tadi kan memang dapat harta warisan pada awalnya, kan semuanya dapat. Tapi kemudian ada informasi dia menisbatkan fulan pada si mayit. Kalau akan tapi kalau anak ini si Fulan ini dinisbahkan padahal ditetapkan nasabnya kepada mayit, berarti anak, maka konsekuensinya adalah si saudara mayit terhijab, termahjub, mahjub dia karena ada anak mayit, ya. Sehingga saudara mayit tidak mendapat bagian warisan. Kalau dia nggak dapat bagian warisan, ikrarnya dia bahwasanya anak ini adalah si Fulan adik mayit nggak teranggap. Ya, akhirnya muter di situ. Ya, saling ketergantungan. Maka ikrarnya nggak sah. Ya. Karena agar ikrar sah dia harus apa? Mendapatkan warisan. Nah, sedangkan dia menetapkan si anak ini adalah anaknya si Fulan ini adalah anaknya si mayit, maka dia terhalang sehingga dia nggak dapat warisan. Kalau dia nggak dapat warisan, ikrarnya tidak sah sehingga anak ini nggak bisa dinisbatkan kepada mayit, kan itu. Nah ini namanya daur al hukmi. Ya. Sehingga dari daur ini akhirnya nasab anak kan nggak bisa ditetapkan. Nah, karena nggak bisa ditetapkan sehingga tidak bisa mewaris menjadi ahli waris. Jadi akhirnya anak ini terhalang gitu. Yaitu tadi subutnya nasab anak ini menyebabkan nafyu ini tidak dapatnya warisan. Nah, karena tadi ada gambaran seperti itu. Kemudian kata penulis Munizalis Syekh Abu Hamzah beliau mengatakan kita hukumi beliau mengatakan bahasanya kita hukumi apa ditetapkan nasab si anak akan tapi tidak bisa mewarisi. Simpulnya seperti itu. Enggak bisa mewarisi ini adalah secara zahir, tapi secara batin dia mewarisi sehingga wajib bagi saudara mayit tadi untuk memberikan harta warisannya jika memang dia jujur bahasanya si Fulan ini adalah anaknya si mayit. Dan haram dia mengambil bagian atau harta warisan tersebut. Si Fulan tadi haram untuk mengambilnya. Dia wajib memberikan hartanya tadi. Harta yang dia dapat. Karena dia secara kenyataan yang diketahui ya dia jujur. Ini anaknya. Tapi masalahnya ada aturan tadi yang seperti itu. Sehingga menyebabkan apa? Subhutnya isbat menyebabkan nafyan itu isbat menyebabkan apa nafyu menyebabkan negatif seperti itu maksud dari apa daur al hukmi Allah alam bisawab. Kemudian ada lagi enggak ya sebentar. Dan untuk yang terakhir kita bahas tentang adab adab qadhi. Di situ ada wala yahkumu alal muda'a alaihi bil haqqi ila bitolabil muda'i. Jadi si di halaman 329. Halaman 329. Maksudnya adalah al-muda'alai itu yang tertuduh, terdakwa ya. Ini hakim itu tidak boleh menetapkan hukuman jika si penuntut muda'i tidak memintanya. Jika si muda'i penuntut pendakwa tidak memintanya maka hakim tidak memutuskan hukum kepada muda'a. Jadi menunggu tuntutan dari si muda'i. Di halaman 329 di Adabul Qadhi. Allah alam bisawab, kita lanjutkan. Kita langsung ke masuk ke materi ya. Ini muji murojaah sendiri karena tadi terpotong dengan tambahan penjelasan atau pengulangan penjelasan. Sehingga khawatir waktunya enggak nyampe, kita langsung masuk ke materi baru. Tentang asyhadah persaksian. Asyhadatu lughatan al-huduru Sadah secara bahasa adalah al-hudur, yaitu hadir. Di antaranya adalah di Al-Quran yang sesuai dengan makna ini, Allah berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Situ ada syahida. Situ maksudnya hudur, hadir. Wa syar'an secara syar'i, ikhbaru syakhsi bihaqin li ghairihi ala ghairihi bilafzi asyhadu. Ya, informasi yang diberikan oleh seorang tentang satu hak, ya, tentang satu hak yang hak ini yang milik seseorang atau orang lain yang wajib diberikan, ditunaikan oleh orang lain pula. Ini saksi, ya. Itu mengabar satu informasi, ada satu hak. Hak ini adalah haknya orang lain, si fulan satu, dan wajib diberikan, wajib dikeluarkan oleh, atau ditunaikan oleh fulan dua. Maka si syahid ini berada di posisi tengah-tengah lagi. Dia tidak diuntungkan, dia tidak dirugikan. Ya, tidak disudutkan. Jadi dia namanya saksi. Saksi seperti itu. Dan kemarin sudah kita singgung, ada namanya apa, ikrar. Kalau ikrar itu menyudutkan dirinya sendiri. Ya, dia wajib menunaikan satu hak yang harus dia berikan pada orang lain. Orang lain yang diuntungkan. Jadi kalau dakwah, ya sudah lewat juga, sudah kita bahas, ya sudah belum dakwah. Nanti ada ya dakwahnya. Belum ya. Tadi sudah kita singgung sedikit. Yaitu dakwah. Kalau dakwah itu menguntungkan diri sendiri. Namanya penuntut. Gampangnya penuntut dakwah. Menguntungkan dia yang menuntut dan merugikan orang lain. Maksudnya harus orang lain punya kewajiban memberikan hak. Nah, dia yang memberikan informasi punya keuntungan mendapatkan hak tersebut. Nah, kalau syahadah, ya, di si syahid ini dia posisi di tengah, ya. Dia tidak diuntungkan, dia tidak disudutkan, dia dirugikan. Dengan lafaz asyhadu. Dan tidak cukup dengan lafaz yang lain meskipun semakna dengan itu, misalnya a'lamu, saya mengetahui, atayakunu, saya yakin, aro, saya melihatnya. Karena ini kata musannif, yaitu ta'abbud. Ada unsur ta'abbud di sini. Terus pakai lafaz asyhadu. Allahu a'lam. Ya, yang dakwah belum kita bahas, cuman pernah sudah kita singgung. Arkanu syahadah, rukun-rukun persaksian. Ya, dari definisi tadi bisa ditarik beberapa rukun. Kata beliau di sini ada lima. Arkanu syahadati khamsatun. Syahidun, orang bersaksi. Masyhudun lahu. Kalau masyhudun lahu itu, kalau pakai lam, li, biasanya yang diuntungkan. Kemudian kalau masyhudun bi, objek yang dijadikan persaksian, yang disaksikan, ya, kemudian masyhudun alaih, kalau alaih itu yang disebutkan, biasanya yang disebutkan. Kemudian ada sighah. Syurutu syahid, syarat orang-orang syarat untuk orang yang bersaksi. Syurutu syahidi, syarat-syarat syahid, tis'atun, ada 9. Syarat ini kata musonif, yaitu syarat yang diperlakukan untuk ada saja. Ada itu menyampaikan persaksian, bukan syarat tahamul. Ketika tahmul apa menerima persaksian atau menyaksikan hal tersebut. Jadi syarat ini adalah syarat untuk apa? Ada menyampaikan. Kecuali di dalam nikah, maka ini juga masuk di tahamulnya. Karena ketika nikah itu kan kapan tahamul? Ya ketika menyaksikan itu. Kalau ada, nanti kalau diminta untuk bersaksi, namanya ada. Dipanggil qadhi, kemudian untuk bersaksi. Nah, namanya dia ada menyampaikan persaksian. Nah, di sini kata musannif ini mu'tabarah indal ada. Ki munisalis sebutkan, maka ketika tahamul itu tidak syaratkan yaitu syarat semisal arusdu dia rosid, kemudian kuriyah dia merdeka, Islam adalah sehingga misalnya seseorang ketika tahamul itu ketika menyaksikan, bersaksi dia posisi masih kafir atau fasik atau sobi kecil. Kemudian dia menjadi sempurna, maksudnya ya jadi Islam, yang fasik jadi adalah, sudah bertobat, kemudian yang sobi sudah balik. Ya. Maka kemudian ketika itu dia, ketika ada menyampaikan sudah posisi sempurna, maka diterima persaksiannya. Ya. Dulu ketika melihat, menyaksikan itu masih kafir. Kemudian ketika dipanggil qadhi untuk memberikan persaksian, apa yang dia saksikan, dia sudah muslim, maka sah. Meskipun ketika dia menyaksikan adalah dia posisinya masih kafir. Karena ketika menyaksikan itu, dia namanya tahamul, menerima atau menyaksikan gitu ya gampangnya. Kalau ada itu menyampaikan apa? Persaksian. Allah alam shawab. Ya, ketika ada ini di sini ada 9. Yang pertama yaitu al-huriyatu dia merdeka. Posisi merdeka. Sehingga persaksian orang seorang budak tidak diterima, budak menjadi saksi dalam peradilan, mungkin tidak diterima. Ya, karena ini ada ya. Baik itu budak budak murni atau mubaat sebagian ataupun mukatab. Syarat yang berikutnya adalah al-adalah. Dia harus punya adalah. Yaitu adalah syaratnya kata musannif di ta'liq menghindari semua dosa besar dan menghindari untuk melakukan dosa kecil secara terus-menerus. Kalau secara bahasa adalah. Sehingga tidak diterima persaksian orang fasik. Fasik bersaksi tidak diterima. Karena orang fasik kita tidak bisa aman dari kebohongannya, kedustaannya. Ya lebih-lebih apa? Kafir. Tidak diterima. Allah berfirman, fa'ashidu zawai adlim minkum. Ya, zawai adlim minkum. Cara syariat adalah itu adalah karakter dalam jiwa, yaitu sifat dalam jiwa yang kuat yang bisa menghalangi untuk melakukan dosa besar dan menghalangi untuk melakukan dosa kecil secara terus-menerus. Dan di adalahnya ada beberapa syarat ya. Di munisalis kita sebutkan. Yang pertama, syarat adalah ya adalah tadi syarat untuk apa syahid saksi. Nah adalah sendiri itu ada syaratnya, yaitu yang pertama orang tersebut menjauhi semua dosa-dosa besar. Maka kapanpun seorang itu melakukan dosa besar, maka adalahnya hilang. Ya, dia minum khamar, berzina, dan dosa-dosa besar yang lain. Ini sebenarnya ya banyak, dosa besar ya banyak ya. Ya, sehingga zaman sekarang itu ya ya tidak mudah cari apa ya istilahnya yang memenuhi adalah ini. Ya kalau kita buka dosa-dosa besar itu kan banyak ya. Ada dusta, ada ghibah, ada apalagi. Banyak sekali kan. Kemudian yang kedua, dia tidak melakukan dosa kecil secara terus-menerus. Ya. Kecuali apa? Ketaatannya itu bisa mengalahkan kemaksiatannya. Ya. Yang ketiga, selamat akidahnya. Maka tidak diterima persaksian orang yang ahli bid'ah. Ya. Yang ahli bid'ahnya menyebabkan kekufuran. Misalnya ahli bid'ah yang berkeyakinan bahwasanya Allah SWT tidak mengetahui segala sesuatu. Bahwasanya Allah SWT membangkitkan orang-orang yang mati. Ahli bid'ah yang menjadikan kufurannya, na'udzubillah min dzalik. Atau membuat fasik dengan akidahnya. Menjadikan fasik dengan akidahnya. Misalnya adalah mencela sahabat. Ya, menjelaskan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian yang syarat keempat, seorang itu aman ketika marah, tidak menjadikan dia misalnya berkata bohong, ya, itu bisa mengendalikan amarahnya, tidak menyebabkan dia misalnya berkata bohong. Kemudian syarat berikutnya, syarat syahid berikutnya al-basor, melihat. Meskipun penglihatannya lemah. Atau misalnya satu saja yang bisa melihat. Maka tidak bisa diterima persaksian orang yang buta. Baik itu persaksian menyaksikan satu perbuatan atau menyaksikan perkataan. Ya. Kecuali yang ditetapkan dengan kabar yang sudah meluas, misalnya jenis perkara yang ini bisa ditetapkan dengan menyebarnya satu kabar, misalnya kematian, kemudian nasab, ini bisa. Kemudian yang ke berikutnya, syarat berikutnya adalah as-sam'u, dia bisa mendengar. Meskipun dengan namanya telinga. Sehingga tidak diterima persaksian orang yang tuli. Ketika dia mempersaksikan ya perkara yang ada ucapannya. Kejadian yang berupa ucapan. Saya jual beli, ada ucapannya. Nikah, ikrar. Adapun tadi tidak terima ya, karena dia tuli. Bagaimana dia menyaksikan akad jual beli nikah dan enggak bisa. Tapi kalau dia tuli tapi menyaksikan peristiwa yang berupa kejadian, bukan perkataan, maka diterima. Misalnya pengerusakan, ya, bisa dilihat. Yang berikutnya anutku, dia bisa bicara. Maka tidak diterima orang yang bisu. Tidak diterima persaksian orang bisu. Meskipun memahamkan. Alasannya karena masih ada ihtimal. Benar enggak sesuai dengan yang dia persaksikan. Maka tidak teranggap. Ya, kemudian yang berikutnya arusdu rosid, maka tidak terima persaksian rosid itu dia apa balik berakal dan tidak safah, Safah itu yang apa tidak bisa mengelola harta dengan benar, sehingga tidak terima persaksian anak kecil atau orang gila. Dan safah di munisalis meskipun tidak dihajar oleh qadhi karena safahnya. Orang-orang masih bodoh, enggak bisa tasaruf. Kemudian yang berikutnya adalah al-muru'ah. Ya harus ada punya muru'ah. Jadi ya, berakhlak, ya, berbuat, bertingkah laku ya dengan tingkah laku yang layak bagi orang semisal dia. Ya, dia bisa punya menjaga atau punya atau menjaga muru'ahnya. Ini saksi berat sekali ya. Saksinya apa syaratnya itu berat. Nah, muru'ah di sini beda-beda ya sesuai dengan perbedaan orang, kemudian zaman, tempat. Ya, jadi kalau muru'ah ini bisa beda-beda antara orang, keadaan, keadaannya gimana, sikapnya gimana, orang bagaimana, tempatnya bagaimana. Nah, ini kalau muru'ah bisa beda-beda. Tapi kalau adalah itu tidak. Ya. Kalau adalah enggak ada hubungan dengan urf. Kalau muru'ah masih berhubungan dengan urf. Maka kalau kebanyakan orang sekarang ya hilang muru'ahnya, kecuali sedikit. Ini kecuali sedikit. Sebagaimana disebutkan oleh Musonif, misalnya dia makan, minum, yang ini menggugurkan muru'ah, itu kata beliau Musonif. Ya, kata Musonif di Ta'liq. Makan, minum, kemudian tidak memakai penutup kepala di tempat yang tidak biasanya dilakukan di situ. Ya, makan di pinggir jalan, kelihatan orang. Ini muru'ahnya jatuh. Gugur muru'ahnya. Ya. Kemudian tidak memakai peci, tidak memakai tutup kepala. Biasanya dalam pertemuan atau apa, ya umumnya orang kan sopan ya, atau layaknya itu orang semisal dia kan pakai peci, enggak pakai peci gitu. Nah, itu jatuh muru'ahnya ya. Kemudian memperbanyak hal-hal yang membuat orang lain tertawa. Kata beliau lagi, ini banyak main catur, kemudian apa ini nyanyian. Mendengarkannya, kemudian ada menari dan kemudian apa profesi-profesi yang semisal bekam, kemudian tukang bersih-bersih, nyapu, kemudian menyamak kulit. Tapi ini untuk orang-orang tertentu. Maksudnya orang ini enggak cocok seperti itu. Ya, ini bisa jatuh muru'ahnya. Ini ketat sekali kalau muru'ahnya. Kemudian yang berikutnya adalah wa'adamu atau ghaful. Tidak, bukan orang yang lalai. Lalai maksudnya ghaful itu pikirannya enggak, cara pandangnya apa? Tidak lurus. Tidak kuat. Orang tidak dobetnya. Tidak dobet. Ini ngomong kadang kayak gini, nanti besoknya gini, ini kemudian nanti ganti lagi. Ya. Itu dia apa orang yang taghaful. Maka yang dia diterima itu dia sama sekali tidak dobet, ya. Atau antara dobet sama goflahnya itu sama. Maka ini enggak diterima. Tapi kalau goflahnya sedikit masih bisa. Ya, ya karena susah kalau untuk misalnya benar-benar tidak ada goflah sama sekali. Ya, kalau enggak dobet, enggak bisa dipegang apa? Perkataannya. Perkataannya tidak bisa dipegang. Allah alam. Kemudian apa lagi? Wa adamu alit. Al-ittiham, tidak ada tuduhan, tuhmah, kecurigaan. Maksudnya dia tidak, si saksi ini tidak mutaham, tidak dicurigai, ya, tidak ada unsur nanti bisa dituduh. Ya, misalnya, misalnya nanti si saksi ini bersaksi sesuatu yang menguntungkan dirinya dengan persaksian tersebut. Menguntungkan dirinya atau menolak mara bahaya atau sesuatu yang tidak mengenakan yang bisa menimpa dirinya. Ini namanya dia mutaham. Ya. Contohnya misalnya Syahid bersaksi untuk apa? Untuk budaknya. Ya, untuk budaknya yang ini masalah misalnya dia budaknya diizinkan untuk ijarah, ya. Maka ini nanti mutaham dia, karena nanti kalau misalnya ditetapkan ada satu yang menguntungkan si budak berupa harta, ya maka pada akhirnya dia yang dapat sayidnya, ini namanya dia mutaham. Dan para fuqaha juga menyebutkan di antara syarat saksi adalah tidak terus-menerus meninggalkan sunah-sunah rawatib, kemudian witir, kemudian tasbih dalam sholat, nah itu juga termasuk disyaratkan, ada yang menambahi seperti itu, disyaratkan dia tidak terus-menerus meninggalkan rawatib dan witir, sehingga dari sini kita bisa pahami ini kedudukannya cukup penting, yaitu melaksanakan sunnah rawatib dan witir. Karena kalau dia terus-menerus meninggalkan itu, ya, tidak diterima saksi persaksiannya. Tidak terpenuhi ya. Sehingga tidak diterima apa? Persaksiannya. Allah alam. Anwa'u asyhadati, macam-macam syahadah, persaksian. Benar. Anwa'u asyhadati bihasabi ma tuqbalu fihi, macam-macam persaksian dari sisi diterimanya persaksian tersebut, yaitu al-maksud bihi ada 6. Jadi ada macam-macam kejadian, ya. Kemudian dengan kriteria apa? Dengan kriteria bagaimana? Saksi itu diterima, ya, dengan satu orang saksi atau harus dua saksi, harus perempuan dan sebagainya. Nah, ini masuk dari pembahasan di sini. Jenis yang pertama yaitu syahidun fi ru'yati hilali Ramadan. yaitu satu saksi untuk menyaksikan syahadah ru'yah hilal Ramadan. Dilihatnya hilal Ramadan, masuknya bulan Ramadan. Hilal, bulan sabit, untuk menetapkan bulan, masuknya bulan Ramadan. Yaitu untuk puasa ya, untuk puasa dan pengikutnya, yaitu apa, beda-beda lain, seperti sholat tarawih ya. Ini satu orang di sini ya, syahidun. Untuk kehati-hatian ibadah. Untuk kehati-hatian ibadah, hanya satu orang di sini ya. Tapi kalau bulan-bulan lain harus dua saksi. Yang kedua, wa syahidun, jenis kedua. Yaitu syahidun wa yaminun fil amwali wa ma kusidat bihi. Yaitu satu orang saksi plus sumpah dari mudai, yaitu yang mendakwa. Ya, ini satu saksi plus sumpah. Atau bisa juga dua saksi. Atau satu saksi dua perempuan. Kita ambilkan dari misalis, sebutkan demikian. Satu saksi plus sumpah, atau dua orang saksi laki-laki ya, dua orang saksi laki-laki, atau satu saksi laki-laki plus dua perempuan. Itu persaksian berkaitan dengan harta. Dan wama kusidat, yang sesuatu yang dimaksudkan kusidat, yaitu al-amwal, di harta-harta. Yaitu akad-akad berkaitan dengan harta ya, misalnya jual beli, fasakh, iqalah, batalan jual beli, atau hak berkaitan dengan harta, dhoman, ya, syuf'ah ya. Ini tadi hal-hal ini apa? Harta atau yang dimaksudkan dengan harta. Fil amwal wa ma kusidat bihi. Ya tadi ya, jual beli, hawalah, ikolah, doman. Ya. Kemudian jenis yang ketiga, wasyahidun wa mro'atani fil amwal wa ma kusidat bihi. Ini sama ya, fil amwal wa ma kusidat bihi, bisa juga syahidun wa mro'atan. Maka tadi di munisari juga disebutkan, yang fil amwal wa ma kusidat bihi, ini juga bisa syahidun wa mro'atan, bisa juga syahidan, dua. Syahid satu, syahid plus yamin, atau dua saksi laki-laki, atau satu saksi laki-laki plus dua perempuan. Ini untuk apa? Tadi sama, kemudian ada tambahan, hal ini juga berlaku untuk yang syahidun, ya. Syahidun wa mro'atan, ya. Syahidun wa mro'atan ini, ya, syahidun wa mro'atan dan dua saksi bisa, dua saksi laki-laki. Ya, ini jenis ketiga. Jenis ketiga, ini bisa diberi angka. Tadi jenis pertama tadi yang satu saksi untuk ru'yah Ramadan. Kemudian jenis kedua, yang jenis kedua bisa diberi angka, syahidun wa yaminun, satu orang saksi plus yamin. Dan ini juga dua orang saksi, ya, bisa. Kemudian bisa satu saksi plus dua perempuan. Itu untuk fil amwal wa ma kusidat bi, yang dimaksudkan harta. Kemudian jenis ketiga, syahidun wa mro'atan, satu saksi plus dua perempuan, bisa juga dua saksi. Ini untuk apa? Fil amwal wa ma kusidat bi, sama tadi, plus juga, yaitu wa fi ma la yatali'u 'alai arijalu ghaliban. Yaitu kejadian-kejadian yang umumnya itu tidak dilihat oleh laki-laki. Umumnya tidak dilihat oleh laki-laki. Ya. Seperti wiladah melahirkan. Kemudian haid. Kemudian menyusu. Bakaroh atau perawan. Kemudian aib imro'ah. Ya, ada cacat pada perempuan yang dibalik baju bagian dalam. Ya. Maka ini umumnya laki-laki tidak melihat. Maka di sini tadi syaratnya adalah syahidun wa mur'atan atau syahidan. Baik, itu jenis ketiga. Kemudian jenis keempat. Syahidan, syahidani dua saksi. Fi ghairi zina, maksudnya adalah dua orang saksi untuk kejadian yang berdampak hukuman, kejadian yang berdampak hukuman selain zina. Kejadian selain zina yang berdampak hukuman. Selain zina yang dan semakna dengan zina ya. Misalnya liwat, kemudian apa ityan bahaim sudah kita bahas. Maka ini dua orang saksi. Dua orang saksi laki-laki, contohnya bersaksi seorang meminum khamar, ya. Kemudian qadzaf menuduh, kemudian watu syubhah. Nah, ini nanti dua orang saksi. Kemudian jenis yang ke lima, wa arba'u niswatin. Empat perempuan fima la yatoli'u alaihi arijal ghaliban. Yaitu untuk kejadian-kejadian yang umumnya tidak dilihat oleh laki-laki. Ini tadi sama ya, sudah diberikan contoh tadi. Kelahiran, masalah keperawanan, ya, persusuan menyusu, kan melihat, menyusu itu kan melihat, bayinya menyusu. Ya. Umumnya tidak dilihat oleh laki-laki. Maka ini bisa diterima adalah empat perempuan. Kemudian yang terakhir, yang keenam, arba'atu rijalin fi syahadati bizina. Yaitu empat orang laki-laki untuk persaksian zina. Ya ini kok zina paling banyak, harus empat laki-laki. Meskipun mereka sengaja melihatnya, bukan dalam rangka untuk persaksian. Meskipun sengaja melihat. Jadi kalau sengaja melihatnya, nanti adalahnya gugur enggak? Dia melihat orang zina tuh. Ya kan? Sengaja melihat. Gugur ya adalahnya? Iya. Gugur. Ya berarti gimana nanti kalau gugur nggak bisa padahal harus menyaksikan. Kalau kata Musanif Munis Jalis, maka tidak gugur adalahnya karena ini melihat itu adalah termasuk dosa kecil. Ya. Dan tadi kan adalah gugur adalah itu kalau dosa kecil berkelanjutan. Berkelanjutan kemudian ketaatannya tidak bisa mengalahkan dosa kemaksiatannya. Atau dia melakukan dosa besar. Maka gugur adalahnya. Tapi kalau dosa kecil tidak berkelanjutan, maka tidak menggugurkan adalah. Sehingga meskipun orang-orang ini melihat secara langsung, maka bisa diterima. Tidak gugur adalahnya. Kemudian mereka... Ya, mereka bersaksi secara detail dari sisi kaifiahnya ya. Biasanya mereka melihat secara langsung ya, hasafah itu masuk ya, atau seukuran hasafah di farji dengan zina. Ini harus benar-benar melihat. Ini suatu yang sulit ya. Suatu yang sangat sulit. Berkaitan dengan kehormatan ini berat. Ya. Maka menuduh orang zina itu berat ya. Beratnya apa? Kalau dia enggak mengakui, kemudian nggak bisa datangkan saksi empat dan melihat seperti itu kaifiahnya secara detail, ya maka dia terkena hukuman apa? Had qadzaf, ya. Sebagaimana telah kita bahas sebelumnya. Allahu a'lam bishawab. kata penulis tidak disyaratkan menyebutkan waktu, kemudian tempat tidak disyaratkannya. Bisa selesai macam-macam saja. Suratu asyhadati bilmal. Gambaran syahadah persaksian berkaitan dengan harta. Suratu syahadati bilmal. Gambaran persaksian dengan harta. An yakula zaidun ba'da itu bisa bisa berupa hutang atau pembayaran. Kemudian mabi, maksiat. Ya, an yakula zaitun ba'da an yada'ya amrun ala badrin mi'ata dinarin. Ashadu anna li amrin ala badrin mi'ata dinar. Ini yang berkata Zaid. Zaid ini syahid, bersaksi. Dia mengatakan, ashadu saya bersaksi. Bahasanya, Amr punya hak yang harus ditunaikan oleh Bakar. Yaitu 100 dinar. Ya, misalnya mengatakan saya bersaksi bahasanya siapa Bakar itu punya hutang. Bakar punya hutang pada Amr. Ya. Arti makusidat bihi yaitu maksudnya tadi dimaksudkan yang dimaksudkan dengan harta. Maksud dari akad atau kejadian itu adalah dimaksudkan harta. Ini sudah kita contohkan ya. Kemudian berarti ya. Tadi kan an yakula zaitun ba'da an yada'iya amr ala bakar. Jadi amr menuntut pada Bakar, bahasanya Bakar punya hutang terhadap Amr. Nah, kemudian Zaid sebagai saksi, dia bersaksi, saya bersaksi bahasanya Zaid itu Bakar itu berhutang, punya tanggungan kewajiban yang harus dibayarkan pada Amr sejumlah 100 dinar. Ini harta bilmal. Kemudian suratu syahadati al-hisbah. Hisbah ini nanti berkaitan dengan persaksian yang yaitu untuk diantara untuk tujuan anu ya tujuan seperti tujuan amar ma'ruf nahi munkar ya tujuan seperti itu. Jadi terkadang dia tidak diminta tapi dia bersaksi. Nanti kita lihat contohnya. Ya, namanya syahadah hisbah. Contoh ya, kita lihat contohnya biar lebih jelas. Suratu syahadati al-hisbah itu gambaran persaksian hisbah. Seperti apa? an yakula kulun min Zaidin wa Amr. Masing-masing dari Zaid dan Amr berkata, kemudian ada kalimat sisipan. Ya, di itu ada strip, kemudian strip terakhir sampai fayuh dirohu, kemudian ini. Ya. An yakula kulun Zaidin wa Amr ba'da an yakula ibtidaan, yaitu Zaid berkata, masing Zaid dan Amr mengatakan, ya, setelah mereka berdua ibtidaan berkata. Ibtidaan itu ya, tidak diminta. Jadi, ya pokoknya mengawali. Ya, tidak ada apa-apa, enggak diminta, enggak ada apa-apa, dia mengawali mengatakan pada qadhi. Dia mengatakan mereka menekan indana syahadatun. Kami punya persaksian ala Khalid. Kalau ala itu berarti memojokkan, ya. Atas Khalid, annahu ataqa abdahu falahan. Maksudnya dia itu telah memerdekakan budaknya. Falahan itu apa? Nama. Ya, maksudnya ini contoh nama. Namanya Falah. Wa annahu yastariquhu, dan dia malah apa? Memperbudaknya. Fa ahdirhu, datanglah dia, ya, linashhada alaihi, agar kami bisa bersaksi yaitu alaihi, atasnya, atau memojokkan dia, ya, atas ketidakbenaran yang dia perbuat. Kemudian dihadirkanlah si siapa tadi, siapa, Khalid, ya. Kemudian mengatakan asyhadu, saya bersaksi anna Khalidan, bahasanya si Khalid, ataqa abdahu, telah memerdekakan budaknya falahan. Wa annahu yastariquhu, wa annahu yastariquhu, kan, tapi dia malah memperbudak lagi. Maksudnya di Khalid ini sudah memerdekakan budaknya. Zaid sama Amr tahu itu sudah dibebaskan sama Khalid, loh kok diperbudak lagi secara zalim. Gitu kan? Suruh ini, suruh itu, dipaksa ini dan itu, ya, tidak dibayar, dijadikan budak, padahal dia sudah memerdekakan, ya, sudah memerdeka berarti sudah bebas. Nah, ini malah diminta lagi menjadi budak, diperbudak gitu loh. Iya, itu udwanan, zoliman. Itu namanya hisbah. Sehingga dia, ya, untuk nahi munkar, ya. Contoh lain di Mu'nizalis itu diberi contoh, misalnya mereka berdua, misalnya Zaid sama Amr ini bersaksi, bahasanya si Fulan, gambarnya tadi Khalid, ya, yang terkena. Khalid mentalak istrinya syarat bain, berarti kan sudah pisah, talak bain, sudah bainan. Malah si Khalid ini masih mempergauli istrinya, masih dekat-dekat, masih melakukan apa hal-hal yang layaknya suami istri, padahal sudah dicerai secara bain. Nah, berarti ini haram. Khalid melakukan perbuatan haram, sebagaimana tadi Khalid melakukan perbuatan haram memperbudak seorang bekas budaknya padahal sudah dimerdekakan. Ini contoh yang lain seperti itu tadi. Atau dia bersangsi bahwa si Fulan ini, atau Zaid, atau siapa, ya, Bakar ini adalah saudara sepersuan dengan Zainab, misalnya. Nah, padahal si Bakar ingin apa? Menikahi Zainab. Ya, sudah sepersuan kok dinikahkan, enggak boleh. Nah, maka dia bersaksi seperti itu. Ini namanya hisbah. Wa min suwariha, di antara bentuk-bentuk hisbah, sada isbah, syahadatu biru'yatil hilal, persaksian itu melihat hilal. Kanyakula Zaidun, seperti mana Zaid berkata, asyhadu anni ra'aitu hilal, saya bersaksi bahasnya telah melihat hilal. Ini termasuk juga hisbah. Adapun kalau mengatakan asyhadu anna ghadan min Ramadan, saya bersaksi banyak besok itu sudah masuk Ramadan, maka belum mencukupi. Belum mencukupi karena masih ada kemungkinan bahasanya keyakinannya dia bahasanya besok Ramadan itu dengan berdasarkan suatu sebab yang tidak disepakati oleh qadhi atau orang yang di apa yang menerima persaksiannya. Kemudian yang terakhir, suratu syahadati ala syahadah. Gambaran syahadah ala syahadah, persaksian atas persaksian. Yaitu an yakula kulun min Zaidin wa Amr, yaitu masing-masing dari Zaid dan Amr mengatakan asyhadu, saya bersaksi ana Khalidan, bahasanya Khalid syahida bersaksi, yaitu ini Zaid itu bersaksi bahasanya Khalid itu saksi gitu. Ana li Bakrin ala Salim al-Fadinar, bahasanya yaitu Bakar punya hak, ya punya hak yang itu harus ditunaikan oleh Salim sebesar 1000 dinar. Wa asyhadani ala syahadatihi. Ya, kemudian si Khalid minta pada saya untuk mempersaksikan persaksiannya. Untuk mempersaksikan apa? Persaksiannya. Ya, persaksian Khalid punya persaksian. Bahasanya Salim berkewajiban punya tanggungan 1000 dinar yang harus dia bayarkan kepada Bakar. Ini adalah Khalid punya persaksian seperti itu. Nah, Khalid minta pada si Zaid dan Amr untuk mempersaksikan persaksiannya. Lanjutkan atau cukup dilanjutkan sedikit ya. Ad-da'wa wal bayinat. Ad-da'wa lugatan at-talabu wat-tamani. Ad-da'wa secara bahasa at-talab tuntutan, wat-tamani dan pengharapan. Jamaknya apa? Da'awa atau da'awi. Wasyar'an ikhbaru syakhsi bihaqin lahu ala ghairihi inda hakimin au muhakamin. Wal bayyinatu jam'u bayyinatin wa hiya asyuhud. Secara syariat yaitu ikhbar, yaitu informasi dari seorang. Seorang memberikan informasi ya, bihakin tentang satu hak lahu untuk dia, seorang tersebut. Seorang yang menyampaikan informasi yang menguntungkan dia ala huwirihi yang harus ditunaikan hak tersebut oleh orang lain. Ya. Indah hakim, di sisi hakim, au muhakamin, atau orang yang dijadikan hakim. Jadi dakwaan lah, penuntut, ya, mudai, ya, mudai, mudai itu kan melemparkan dakwa, ini tadi dakwa yang tertuntut, muda'alai, nanti dia terdakwa. Ini dakwa, dakwa itu ya kalau di tempat kita kan tuntutan itu, ya, tuntutan itu menguntungkan si penuntut. Kemudian kata musannif, kalau tidak dakwaan ini tidak di sisi keduanya, salah satu dari keduanya hakim atau orang yang dijadikan hakim, maka tidak disebut dakwah, tidak disebut dakwah. Wal bayyinatu, adapun bayyinat, jam'u bayyinah, jamak dari bayyinah, wa hiya asyhud, yaitu saksi. Disebut bayyinah karena dengan keberadaan saksi tersebut nampak jelaslah kebenaran. Yang tadi muhakam itu bisa seorang pemimpin, misalnya orang-orang yang punya kekuatan, nah itu nanti dijadikan hakim, yaitu untuk memperantai, menghukum itu. Al-muda'i wal-muda'a alaihi. Al-muda'i man yukhalifu qawluhu al-zahira. Al-muda'i adalah orang yang yukhalifu qawluhu. Perkataan man tadi menyelisih zahir. Menyelisih zahir. Sesuatu yang nampak. Adapun al-muda'a alaihi. Man yuwafiqu qawluhu al-zahira. Yang perkataannya berkesuan dengan zahir. Berkesesuaian dengan sesuatu yang nampak. Ini definisi dari muda'i dan muda'a alaih. Muda'i itu yang penuntut, muda'a alaih yang dituntut atau istilahnya apa? Terdakwa. Terdakwa. Allahu a'lam bishawab. Kamera bisa tolong diaktifkan kameranya. Nah, ini Abdul Latif Sakti. Ini Abdul Latif belum. Tep cukup ditutup itunya kameranya enggak. Kita tutupkan dulu. Kemudian ya, sambil murojaah. Kan masih ada waktu ya. Murojaah. Ya, sebelumnya tadi sudah membahas tadi pagi ya tentang qadha. Silahuddin. Hadir Ustaz. Ya. Seorang qadhi wajib menyamakan perlakuan antara dua orang yang berselisih. Ya. Contohnya seperti apa? Jadi ketika di dalam peradilan, antara dua orang yang bermusuhan diperlakukan secara adil, sama perlakuannya, apabila dua orang itu muslim, Ustaz. Nah, contohnya seperti apa? Cara menghadapinya dengan kalau sama-sama cemberut, ya sama cemberut, tersenyum juga tersenyum. Terus duduknya sama gitu ya? Duduknya, wallahualam. Ya, sama-sama tinggi. Kedekatannya sama, tinggi rendahnya sama. Dikecualikan apa? Kalau salah satu kafir, Ustaz. Salah satu kafir, ya. Kalau salah satu kafir gimana? Yang muslim di? Mungkin diunggulkan. Yang muslim lebih di lebih di apa namanya? Dihormati daripada ya, yang kafir. Lebih dihormati. Baik. Baik, cukup. Ah, Bahtiar Noviansah. Bahtiar Noviansah. Ya. Agak bising Ustaz, apa Ustaz? Di mesin ini. Di mana ini suaranya enggak jelas? Di mesin Ustaz, di mesin. Mesin apa? Mesin alat berat Ustaz. Oh iya. Ya udah dengarkan dulu aja ya. Ya Ustaz. Ya soalnya suaranya anu berisik. Abdul Safi. Hadir Ustaz. Ya. Baik, sebutkan gambaran qadha seperti apa? Qadhi mengatakan bagaimana? Jelaskan. Belum murojaah, Ustaz. Oh, belum murojaah. Tapi ikut enggak? Tadi pagi hadir. Hadir. Ya, dibuka saja kitabnya. Oh iya. Bisa enggak? Bentar. Udah tak tutup lagi laptopnya. Oh, udah ditutup. Ya sudah ditutup. Ganti yang lain. Bima Krishna. Ah, Bima Krishna. Bima Krishna ada enggak ini? Oh, itu muncul. Daftarnya ada, enggak ada, enggak nyambung. Siapa yang ingin ini? Ingin ditanya? Ya, enggak ditunjuk terus nih. Biasa saja, santai. Nah, ini untuk murojaah ya. Dengan tanya jawab nanti bisa belajar bareng-bareng yang lainnya juga. Angkat tangannya ya. Yang bukan santri juga boleh, siapa yang mau? Silaudin. Sudah belum tadi Silaudin? Kalau Ustaz? Antum sudah kan? Oh, enggak boleh Ustaz ya kalau. Yo, ya, Ustaz, yang lain. Ya ya. Ya bagi-bagi. Khairul Hafiluddin. Ya. Baik. Dibuka mic-nya. Khairul Hafiluddin. Ya. Ya tadi sama ya. Gambaran qadha gimana? Khairul. Ustaz. Ya. Gambaran qadha gimana? Gambaran qadha adalah misalkan di ada dua orang dia jadi penengah di antara dua orang. Misalnya aja, misalnya seperti apa? Dia mengklaim siapa? Ya. Zaid mengklaim gimana pada Amr kalau di kitab kan itu. Baca enggak apa-apa, dibaca kitabnya, tapi kita ingin tahu antum bagaimana memaparkan kalimat yang ada dalam kitab sehingga bisa yang lain menjadi jelas gitu. Di kitab ada sama persis enggak apa-apa, cuman coba antum paparkan dengan bahasa antum. Enggak. Misalkan si Zaid Zaid mengklaim, dia berkata, dia nyampein ke Kodi, kalau dia udah beli rumah ke Amr. Ke Amr, ya. Terus, harganya misalnya? Misalkan 1,000 dinar. Ya, terus? Nah, tetapi si Amr mengingkari. Si Amr mengingkari kalau Zaid beli apa Zaid beli rumah ke dia seharga segitu. Ya. Ya. Habis itu kemudian Zaid menjelaskan dia ngasih bukti. Ngasih penjelasan saksi ya. Bahwasanya dia udah beli rumah tersebut. Kemudian Zaid minta ke hakim ke Kodi. Bahwasanya rumah tersebut sudah menjadi miliknya Zaid untuk menghukumi kemudian Kodi mengatakan ini sudah menjadi milikmu. Kodi mengatakan pada Amr, mengatakan gimana bahasanya rumah ini Azam, bahwasanya rumah ini sudah menjadi milikmu. Milik siapa? Milik Zaid. Nah, dan wajib bagi Mu'amar untuk menyerahkan, untuk taslim. Baik, saya kemuhero. Seperti itu ya. Kemudian ada waktu. Ya, ini agak panjang jawabannya. Siapa yang mau ini menjawab tentang kismah? Atau sebutkan dulu ya, pertanyaannya macam-macam kismah. Ya, ada 3, ifroz, ta'dil, dan rot. Ifroz, ta'dil, rot. Nah, seperti apa? Ya, jelasan secara ringkas, kemudian contohnya bagaimana? Tadi sudah pernah kita contohkan. Tapi kalau contohnya, ya di matan juga ada, cuman tadi kita tambahkan. Siapa yang mau mencoba ayo siapa Muhammad Ridho nah Ustaz Fadal kismah terbagi menjadi 3, yang pertama ifros, ta'adil, dan rojet. Ya, yang pertama ifros itu kalau hartanya sama bentuk atau sama jenis, jadi ya, barang yang misli. Misalnya barang-barang yang ditakar seperti beras, misalkan 2 kilo, Ustaz. Jadi langsung dibagi saja, bagi 2. Lebih mudah. Kemudian bisa juga mutakawim, seperti tanah yang sudut-sudutnya sama, Ustaz. Ya, bagian-bagiannya sama. Enggak ada bagian sama. Maksudnya bagian sana ya sama sini ya sama. Jadi enggak ada perbedaan nilai kan gitu kan? Iya, gitu Zed. Ya. Kemudian yang kedua, yang ta'dil itu gimana? Ta'dil yaitu yang harus dialihkan bagian-bagiannya dengan kimah, dengan nilai, Zed. Dengan nilai, bagian-bagian fisiknya dialihkan dengan membagi secara berdasarkan harga ya, nilainya. Gitu ya. Nah, contohnya dan gimana? Kepada pengembalian yang lainnya. Tidak butuh pembayaran pada harta yang lain. Gitu ya. Ya, gitu. Terus contohnya? Misalkan ada tanah, kemudian ada 2 pemilik, lalu yang satu tanahnya lebih mahal daripada yang lain. Set. Bagiannya lebih ini, set, lebih apa? Lebih subur misalkan begitu. Set. Padahal ini dia aslinya separuh-separuh ya, secara kepemilikan separuh-separuh, tapi yang satu bagian lebih mahal harganya gitu. Nah, Ustaz, jadi apa namanya? Sama-sama ukurannya, tapi yang satu lebih mahal karena subur atau yang semisalnya begitu saja. Lalu, misalnya contoh harganya. Contoh harganya misalkan yang satu yang lebih mahal itu per meternya 50.000, kalau misalkan yang lebih murah 25.000 saja. Misalkan gitu saja. Iya, misalkan gitu. Terus di secara keseluruhan semuanya dialihkan terlebih dahulu kepada nilai kimah daripada tanah tersebut seluruhnya saat lalu. Dari kimah tersebut dibagi dua, kemudian setelah dibagi dua dikembalikan lagi ke masing-masing tanahnya. Jadi dibaginya bukan dari luasnya, luas tanah, tapi dari kimahnya, Ustaz. Dari harganya. Iya, Ustaz. Misalnya ya, yang satu, antum bisa nggak ngasih contoh gimana? Misalnya tanah ini, misalnya 30 meter persegi harganya sekian, yang satunya misalnya 60 meter persegi harganya sekian, gitu ya? Ya, alhamdulillah. Harganya misalnya sama, tapi anunya apa? Luasnya beda, maka dibagi berdasarkan apa? Berdasarkan nilainya. Jadi nilainya. Satu bagian. Satu bagian itu menurut nilainya. Terus yang ketiga? Yang ketiga, kismah rod itu yang membutuhkan adanya pembayaran kepada yang lainnya atau pengembalian kepada yang lain. Membutuhkan harta lain di luar harta yang dimiliki bersama tadi, gitu kan? Di luar harta yang dimiliki bersama tadi, Ustaz. Contohnya misalkan ada tanah, ketika dibagi dua, yang satu mah ada sumurnya, yang satu tidak, Ustaz. Jadi mengakibatkan ada perbedaan harga, Ustaz. Lalu sumurnya putus suaranya, antum tadi ana enggak dengar apa-apa. Putus. Diulangi. Enggak tahu punya ana apa semuanya. Bisa diulangi. Misalkan ada tanah saya dibagi dua, satu ada sumur, yang satu tidak. Kemudian langkahnya sumurnya diapain? Sumurnya dibagi nggak bisa. Ya. Dibagi dua tidak bisa, jadi dijual terlebih dahulu. Jadi ditaksir dulu nilainya. Apaan? Jadi taksir nilainya. Gitu. Ya. Kemudian nanti setelah ada angkanya dibagi dua, gitu. Bagi dua gimana? Jadi misalnya apaan dibayarkan setengahnya, Misalnya sumurnya harganya berapa? Kalau contoh yang subuh misalkan harganya 20 juta saja, 20 juta. Kemudian diberikan kepada yang lainnya 10 juta. Jadi masih yang enggak ada sumur. Yang enggak ada sumur diberi 10 juta. Nah, Ustaz. Iya. Ya, terus kemudian yang membagi tadi ada namanya qosim ya. Jadi dia nanti bisa paham tadi, paham apa ilmu berkaitan dengan hitung-hitungan tadi. Ada kan yang membagi tadi kan, ada pihak ketiga yang membagi. Nah, ini kan karok, ada pihak ketiga yang membagi. Nah, kemudian tadi sudah disebutkan syarat-syaratnya seperti itu. Ya, ini misalnya bisa diterapkan untuk misalnya tanah warisan atau yang lainnya, dia yang kepemilikannya adalah dimiliki secara bersama-sama. Ya, cara baginya kalau ada ya ada tiga macam tadi ya, tiga macam jenis seperti itu insya Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tanya jawab bisa diambil faedahnya seperti itu, yang lain bisa mengambil faedah dan mendengarkan, dan itu perlu kita lakukan untuk murojaah ya. Kita juga perlu mengetes masing-masing dari kita itu sudah sebagai seberapa pencapaian pemahamannya. Karena terkadang kita cek, oh ternyata beda yang diterima. Nah ini nanti yang lainnya bisa ngambil pelajaran. Ya tentunya tidak semua materi ya, karena sampelnya tanya jawab. Dan tentunya untuk persiapan ya, nanti mudah-mudahan di KPM reguler bisa berjalan seperti ini, sehingga bisa lebih memaksimalkan yaitu target pemahaman. Demikian, mohon maaf jika masih ada kekurangan. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.